ya ku tak bisa melupakanmu begitu saja. Sejujurnya ku tak rela coba, tapi ku tak bisa melihat kau bahagia dengan dirinya, dengan cintanya. Sejujurnya aku isih senang, isih sayang. Jangan.